الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti satu kegiatan yang insyaallah ini akan bermanfaat bagi kita semua, yaitu daurah Ushulus Salasah, tiga pokok dasar seorang muslim. Dan daurah yang akan dilaksanakan dari hari Senin hingga Kamis ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pesantren liburan Yayasan Pendidikan Islam Al-Asari Yogyakarta. Dan insya Allah akan berlangsung dari pukul 8.30 atau sekarang hingga nanti jam 14.30 gitu ya. Dan insya Allah pemateri yang akan menyampaikan materi adalah beliau Al-Ustadz Said Abu Ukasyah Hafizahullah Ta'ala, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi insya Allah sebentar lagi daurah akan dimulai. Jadi bagi para peserta sekalian, harap mempersiapkan diri untuk kitab panduan atau mukoror. Kami umumkan lagi bahwa kitab yang ada jumlahnya terbatas, jadi mohon maaf bagi para peserta yang belum mendapatkan. Dan jika menginginkan bisa mendownload dan juga mencetak masing-masing melalui link yang sudah dibagikan di fanpage Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta, fanpage Facebook. Jadi bisa didownload di situ untuk peserta putra dan putri. Dan demikian untuk pengumuman yang disampaikan, daurah akan segera dimulai. Jadi harap bersiap-siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Allahumma rizukna ikhlas ad-din laka wal mutaba'a li rasulika. Allahumma salli wa sallim alaih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para penuntut ilmu syar'i, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Mari kita awali langkah kita dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari mengambil sebab yang maksimal untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, khususnya hidayah tentang tauhid yang akan kita pelajari pada pagi hari ini insyaallah Ta'ala. Dan semoga ketika kita mengawali langkah kita dengan ikhlas dan beradab dalam menuntut ilmu syar'i sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah berikan kepada kita anugerah berupa istiqamah di atas at-tauhid, meninggal husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah, dan masuk surga mendapatkan, dan ketika meninggal dunia nantinya mendapatkan balasan sebagai balasan sebagaimana disebutkan oleh ulama, balasan bagi ahlu tauhid, ahlu tahqiqit tauhid, orang yang menyempurnakan tauhidnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi ahlu tahqiqit tauhid, sehingga bisa istiqamah di atas tauhid, meninggal husnul khatimah, dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah dijadwalkan bahwasanya 4 hari ini insyaallah Ta'ala kita akan belajar kitab yang sangat bermanfaat, yaitu Thalathatul Usul, kitab yang berisikan tentang 3 landasan pokok ini sesungguhnya terkait dengan tema at-tauhid. Perlu diketahui bahwa dakwah tauhid, untuk memukadimai dari pelajaran tentang Thalathatul Usul ini, kita mengenal dan mengingat kembali atau mempelajari bahwa dakwah tauhid adalah dakwah seluruh para rasul Allah alaihi salatu wassalam. Demikian tingginya kedudukan dakwah tauhid, sampai-sampai Al-Qayyim rahimallahu taala menyatakan at-tauhidu miftahu da'watir rusul, bahwasanya tauhid kunci dakwah para rasul alaihi salatu wassalam. Memang demikianlah kenyataannya, seluruh para rasul alaihi salatu wassalam dakwah mereka adalah tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Inilah la ilaha illallah, inilah kalimatut tauhid, inilah ajaran tauhid yang disampaikan oleh setiap rasul Allah alaihi salatu wassalam. Tauhid adalah sebuah perkara yang paling memiliki dampak yang baik serta paling banyak keutamaannya. Jadi kalau Anda hendak ingin mengetahui apakah perkara yang paling bermanfaat dalam kehidupan Anda, yang paling besar dampak baiknya bagi Anda, bagi kehidupan Anda di dunia maupun di akhirat, yang paling banyak, perkara yang paling banyak keutamaannya, jawabannya adalah at-tauhid. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan di dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan, walaysa syai'un minal asya'i lahu minal atharil hasana wal fadha'il al mutanawwi'ah mithl at-tauhid, tidak ada satu perkara yang memiliki dampak yang baik serta keutamaan yang beraneka ragam seperti halnya tauhid. Lalu beliau melanjutkan, fa inna khairad dunya wal akhirah min thamarati hadha at-tauhid wa fadailihi. Kata beliau, karena sesungguhnya kebaikan di dunia dan di akhirat itu semua merupakan buah dari tauhid dan keutamaan yang muncul darinya. Masya Allah. Jadi apapun kebaikan yang Anda dapatkan di dunia dan di akhirat, itu sesungguhnya buah baik, buah manis dari Anda bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemanisan iman, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, masuk surga, semua itu adalah buah manis dari at-tauhid. Bagi orang yang memahami, ini kalimat yang pendek, singkat namun mendalam, butuh syarah. Ini terkait erat dengan juga perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang intinya bahwasanya seluruh Al-Quran ini terkait dengan tauhid. Isinya adalah tauhid dan perkara yang terkait dengan at-tauhid, sehingga beliau mengklasifikasikan seluruh ayat Al-Quran itu menjadi lima kelompok ayat. Semuanya terkait dengan at-tauhid. Semua terkait dengan at-tauhid. Ada kelompok ayat yang terkait dengan yaitu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Ada ayat yang terkait dengan yaitu janji Allah terkait dengan pahala. Maka itu merupakan kelompok ayat yang merupakan yang isinya adalah balasan bagi ahlu tauhid. Adapun kelompok ayat ancaman tentang siksa Allah, itu hakikatnya siksa bagi itu hakikatnya adalah dampak buruk. Siksa tersebut dampak buruk bagi orang yang melakukan kesyirikan. Dampak buruk bagi orang yang melakukan kesyirikan. Kesyirikan dalam arti yang luas, yaitu nau minasyirik, yang disilakan dengan semacam kesyirikan, yaitu seluruh kemaksiatan. Hakikatnya ada pendahuluan hawa nafsu daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sampai beliau menjelaskan seluruh ayat-ayat tentang perintah Allah dan larangan Allah. Itu hakikatnya ayat, kelompok ayat-ayat terkait dengan hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Sehingga pantas kalau dikatakan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat itu merupakan buah dari tauhid dan keutamaan yang muncul dari tauhid. Dan banyak kalau kita bicara masalah tentang keutamaan tauhid, tauhid merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia, tauhid merupakan inti dakwah para rasul alaihi salatu wasalam, tauhid merupakan kewajiban pertama bagi setiap hamba, tauhid merupakan sebab mendapatkan keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat, tauhid merupakan sebab terbesar mendapatkan ampunan Allah, dan seterusnya. Maka materi yang kita pelajari ini materi yang demikian agungnya, demikian mendasarnya dalam agama Islam, dalam agama kita. Maka Anda menjadi orang-orang kita, dan Anda, saya dan antum semuanya dan antuna pada pagi hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian juta makhluknya pada detik yang sama ini, tidak mendapatkan anugerah atau belum mendapatkan anugerah yang indah seperti yang Allah anugerahkan kepada Anda, pada kita semua pada pagi hari ini. Betapa banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang mungkin ingin mendapatkan kenikmatan bermajlis ilmu syar'i, mempelajari tentang tauhid dasar dari agama Islam, namun masih ada penghalang, namun masih belum mendapatkan kemudahan. Nah, Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik ini, dari sekian makhluknya yang demikian banyaknya, untuk mendapatkan sebuah anugerah yang indah, yang terindah, yaitu mempelajari apa? At-tauhid. Maka wajib kita mensyukurinya. Wajib kita mensyukurinya. Oleh karena itu, mari kita syukuri kesempatan ini dengan mempelajari benar-benar tentang apa itu at-tauhid melalui salah satu kitab dasar dalam disiplin ilmu tauhidul uluhiyah, yaitu Thalathatul Usul, tiga landasan pokok dalam agama Islam. Mukadimah kedua, setelah kita berbicara sedikit, setelah kita mempelajari sedikit tentang keutamaan tauhid, mukadimah kedua adalah tentang resensi dari kitab Thalathatul Usul. Apa sesungguhnya kitab Thalathatul Usul ini? Kitab ini ditulis oleh beliau yaitu salah satu imam dakwah at-tauhid Syekhul Islam Abu Ali Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu taala, seorang ulama yang lahir di daerah Al-Uyainah pada tahun 1115 Hijriah dan wafat di kota Ad-Dir'iyah pada tahun 1206 Hijriah, sehingga umur beliau sekitar 91 tahun. Nah, berkenaan dengan diri penulis ini, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau menyatakan bahwa beliau adalah sosok penasehat yang telah menasihati manusia dengan sebesar-besar nasihat, dengan menjelaskan tauhid yang untuk tujuan bertauhidlah manusia diciptakan, dan untuk merealisasikan tauhidlah mereka diadakan, dan memperingatkan manusia dari menyekutukan Allah Azza wa Jalla yang merupakan dosa dan keharaman yang terbesar. Pantas kalau seperti ini disifati penulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala adalah sosok penasehat yang telah menasihati manusia dengan sebesar-besar nasihat. Karena tauhid adalah perintah Allah yang terbesar dan syirik adalah larangan Allah yang terbesar. Beraneka ragam tulisan beliau rahimallahu taala tentang penjelasan tauhid dan penetapannya, dan tentang memperingatkan manusia dari kesyirikan dan menyatakan batilnya, menjelaskan bahayanya. Banyak tulisan beliau tentang hal itu. Dan ini merupakan hadiah yang termahal bagi kaum muslimin dari beliau rahimahullahu taala. Adapun nama kitab ini dikenal dengan Al-Usulu Thalatha, yang masyhur di lisan para penuntut ilmu syar'i di negara kita, yaitu Usul Thalatha, Al-Usulu Thalatha. Namun kata Ila, sesungguhnya nama yang benar dari kitab yang akan kita pelajari ini adalah Thalathatul Usul, bukan Al-Usulu Thalatha. Walaupun Al-Usulu Thalatha juga merupakan kitab tulisan beliau, namun dengan edisi yang ringkas, lebih ringkas daripada kitab yang sedang atau akan kita pelajari ini. Jadi beliau di dalam metode dakwah beliau, benar-benar beliau itu yaktub liyad'uwa, menulis dalam rangka untuk berdakwah, bukan menulis dalam rangka semata-mata untuk jadi referensi di perpustakaan-perpustakaan atau disimpan. Tidak, disimpan untuk menjadi referensi, tidak. Bukan itu fokus beliau dalam menulis. Fokus beliau dalam menulis adalah memperhatikan medan dakwah, sehingga beliau tulis tulisan sesuai dengan audiens, sesuai dengan calon pembaca, sesuai dengan pembaca yang dibidik oleh beliau. Oleh karena itu beliau menulis Thalathatul Usul, dan juga menulis Al-Usul Thalathah sesuai dengan pembaca yang dibidik oleh beliau. Nah, yang kita pelajari adalah Al-Usul Thalathah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, urgensi tentang mempelajari kitab ini, apa ahamiyah pentingnya kita mempelajari kitab ini, perlu diketahui banyak keistimewaan kitab ini. Banyak keistimewaan kitab ini. Di antaranya saja yang berhasil saya rangkumkan di dalam artikel di muslim.or.id, di sana ada resensi kitab Thalathatul Usul secara berseri, silahkan di download di sana jika ada yang terluput pada kesempatan kali ini untuk dicatat. Jadi banyak keistimewaan-keistimewaan saya sebutkan di dalam artikel tersebut. Di antaranya adalah Thalathatul Usul ini mengandung ilmu fardhu ain. Thalathatul Usul itu mengandung ilmu fardhu ain. Perlu diketahui, ulama telah membagi-bagi hukum menuntut ilmu atau hukum sebuah ilmu, mempelajari sebuah ilmu, cabang ilmu syar'i di dalam syariat Islam ini. Di sana ada ilmu yang hukum menuntutnya fardhu ain. Jenis ilmu fardhu ain ini jenis ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf, yaitu orang yang berakal sehat dan baligh atau baligh kalau wanita. Wajib dipelajari. Kalau dia sengaja tidak mempelajarinya padahal dia mampu mempelajarinya, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Nah, perlu diketahui apakah itu ilmu fardhu ain. Pembahasan ini pembahasan yang panjang lebar, disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Ilmu fardhu ain, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, intinya ada pada ilmu yang jika tidak diketahui oleh seorang hamba menyebabkan dia tidak bisa menunaikan kewajibannya, sehingga dia terjatuh ke dalam dosa. Ilmu yang kalau tidak diketahui, maka seorang hamba, menyebabkan seorang hamba tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, sehingga dia terjatuh ke dalam dosa. Atau dengan kata lain, cakupan ilmu fardhu ain itu adalah ilmu yang kalau tidak dipelajari oleh seorang, maka seseorang menjadi terjatuh ke dalam dua kemungkinan. Yang pertama, tidak bisa melaksanakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Yang kedua, melakukan larangan Allah yang wajib ditinggalkan. Dan dua-duanya terjatuh ke dalam dosa. Jadi ilmu, suatu ilmu yang kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah yang wajib. Atau kita tidak bisa meninggalkan larangan Allah yang memang wajib untuk ditinggalkan. Dan sebesar-besar kewajiban atau sebesar-besar perintah Allah adalah at-tauhid. Dan sebesar-besar larangan Allah adalah syirik. Maka jelas sekali salah satu usul ini mengandung ilmu fardhu ain, karena di dalamnya dijelaskan tentang tauhid, tentang haramnya syirik, tentang wajibnya bertauhid. Bahkan nanti kalau sudah masuk dalam matan anwa'ul ibadah, ini salah satu matan inti dalam kitab tauhid, kita akan sedikit panjang di dalam matan tersebut, akan dijelaskan di sana macam-macam ibadah yang syirik dan macam-macam ibadah yang bernilai tauhid. Karena ibadah itu bisa bentuknya syirik dan menyembah itu bisa bentuknya bernilai tauhid. Takut misalnya, ibadah takut misalnya. Kapan takut itu dikatakan sampai pada tingkatan menyembah, dan kapan takut itu merupakan takut yang tabiat, yang kalau ditujukan kepada selain Allah tidak masalah, tidak syirik. Tapi di sana ada takut yang sampai pada tingkatan menyembah, yang harus ditujukan kepada Allah Ta'ala saja, namanya ibadah, harus ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Kalau dipersembahkan takut yang ibadah itu kepada selain Allah, artinya dia takut kepada selain Allah dalam jenis takut yang ibadah, yang sampai pada menyembah, maka dia terjatuh dalam syirik akbar. Nah, itu dijelaskan pada anwa'ul ibadah, matan anwa'ul ibadah, batasannya itu. Takut yang bagaimana yang dikatakan sampai menyembah, harapan bagaimana yang dikatakan sampai menyembah. Karena ada harapan yang tabiat, saya mengharap Anda datang ke majelis ini dalam rangka mengambil faedah, itu harapan yang bukan syirik, bahkan harapan yang terpuji. Tapi di sana ada harapan yang sampai pada tingkatan menyembah. Nah, ini tempatnya kita belajar salatatul usul, mempelajari hal itu. Yang kedua, untuk lebih lanjutnya tentang ilmu fardhu ain, antum bisa akses pula di muslim.or.id tentang serial artikel tentang macam-macam ilmu. Ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah, termasuk dalil dari yang mendasari definisi di atas tadi dan perkataan para ulama, fatwa-fatwa mereka, sehingga kita bisa mengetahui bahwa sungguhnya dari dulu ulama menjelaskan adanya ilmu fardu ain. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan dari salasatul usul adalah mengandung dasar-dasar keimanan dan tauhid. Mengandung dasar-dasar keimanan dan tauhid. Oleh karena itu dikatakan salasatul usul, dasar, yaitu dasar Islam, yaitu tauhid, dasar keimanan, dijelaskan di sini. Kemudian yang ketiga, penulis memperbanyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, serta ditambah dengan nukilan sebagian ucapan para imam Ahlussunnah Wal-Jamaah. Ini rahasia ilmiah yang sangat mendalam, yang sangat tinggi, yang sangat indah. Kalau antum perhatikan kitab ini dari awal sampai akhir, sedikit penulis berbicara dengan ucapannya sendiri. Sedikit beliau berbicara menyebutkan qala Allahu taala. Sedikit penulis berbicara kembali menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit penulis berbicara menyebutkan ucapan dari sebagian imam Ahlussunnah wal Jamaah. Apa faedah di balik itu semua? Beliau ingin mengajarkan. Hakikatnya beliau ingin mengajarkan kepada para pembaca, jangan taklid kepada beliau. Satu. Yang kedua, jangan ikut-ikutan beliau tanpa dalil. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh beliau itu bukan ajaran Wahabi beliau sendiri, tapi beliau sebatas menyampaikan isi Al-Quran, isi As-Sunnah, kemudian diikat dengan ucapan sebagian dari imam Ahlussunnah Wal-Jamaah. Artinya pemahamannya pakai pemahaman Ahlussunnah Wal-Jamaah, pemahamannya pakai pemahaman as-salafus soleh. Beliau tidak mendatangkan hal baru, beliau tidak membawakan hal baru. Ini ada ulamanya yang mendahului beliau yang memahami seperti ini. Jadi salah kalau kitab salasatul usul dikatakan ajaran Wahabi, ajaran dari beliau sendiri, tidak pernah dikenal sebelumnya dan seterusnya. Padahal beliau sedikit berbicara dalam kitab ini, kemudian yang ada dalil-dalil ataupun ucapan ulama yang mendahului beliau. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati billah. Kemudian keutamaan berikutnya, salasatul usul mengandung jawaban dari tiga pertanyaan kubur yang kalau kita bisa menjawabnya nantinya, semoga Allah mudahkan dengan pelajari kitab salasatul usul ini, yang hadir di sini bisa menjawab tiga pertanyaan di alam kubur. Allahumma amin. Kalau seseorang bisa melalui prosesi ujian atau pertanyaan, tiga pertanyaan di alam kubur ini, maka hasilnya adalah prosesi yang sesudahnya itu lebih mudah. Tetapi kalau gagal melewati ujian tiga pertanyaan kubur ini, prosesi sudahnya lebih berat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala. Di dalam hadis tersebut dikisahkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila berdiri di sisi kuburan, beliau menangis sampai basah jenggotnya. Dikisahkan satu saat, maksudnya demikian. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berdiri di sisi kuburan dan beliau menangis sampai basah jenggotnya. Lalu dikatakan kepada beliau, engkau mengingat surga dan neraka tidak menangis, namun terkait dengan hal ini Anda menangis. Apa tanggapan atau respon dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa illam yanju fama ba'dahu ashaddu minhu. demikian kurang lebihnya lafadznya. Sesungguhnya alam kubur, jazakumullah khair, sesungguhnya alam kubur adalah tempat awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, yaitu dari azab kubur, maka persinggahan yang setelahnya akan lebih mudah darinya. Dan jika tidak selamat darinya, maka persinggahan yang setelahnya lebih berat darinya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan sebab persinggahan setelah alam kubur bagi seorang mukmin itu lebih mudah, maka jika seorang mukmin melihat kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah untuknya, dia mengatakan, Rabbi ajil qiyamis sa'ah, wahai Rabbku, segerakan kiamat terjadi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Adapun orang kafir, fajir, orang yang gagal menjawab tiga pertanyaan kubur. Adapun seorang mukmin, orang yang sukses menjawab tiga pertanyaan kubur, orang yang sukses melewati fase di dalam alam kubur sehingga selamat dari azab kubur. Orang kafir, fajir, jika melihat siksa Allah yang demikian beratnya yang dipersiapkan untuknya, dia mengatakan apa? Padahal ketika itu ia mengalami azab di kubur, di alam kubur dia mengalami azab, tetapi ucapannya apa? Karena dia tahu siksa sudahnya lebih berat yang dipersiapkan oleh Allah untuknya, maka dia mengucapkan, Rabbi la taqumissa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan kiamat. Karena kalau tegakkan kiamat, segera nantinya apa? Dapat azab yang lebih berat. Dapat azab yang lebih berat. Baik. Maka di antara kiat untuk bisa sukses selamat dari azab kubur adalah di antaranya mempelajari tentang jawaban tiga pertanyaan kubur. Bukan sekedar mengetahui jawabannya saja, tetapi mengamalkan konsekuensi dari jawaban tersebut. Tidak bermanfaat kalau orang kafir menghafal tiga jawaban dari tiga pertanyaan di alam kubur ini, hafal di luar kepala, tapi dia tetap di atas kafiran, tidak bermanfaat. Karena ada tuntutannya jawaban tersebut. Nah, tuntutan itu yang kita pelajari panjang lebar di kitab Salatul Usul. Sehingga kita semoga diselamatkan oleh Allah dari azab kubur dan seluruh azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Berikutnya yang berikutnya yaitu keutamaan berikutnya, metode penjelasan yang digunakan oleh penulisnya adalah metode yang sederhana, singkat dan mudah dipahami sampai pun oleh orang awam. Mengapa? Karena yang beliau pilih adalah banyak yang beliau pilih. Saya ulangi, di antara yang beliau pilih metodenya adalah tanya jawab. Tanya jawab ini dalam Al-Qur'an adalah metode pengajaran untuk orang yang tidak memiliki ilmu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian ayat dalam Al-Qur'an, perintah untuk bertanya kepada ulama jika tidak memiliki ilmunya. Orang awam tidak memiliki ilmu, supaya dapat pelajaran dengan tanya jawab. Fa'idha qilalak, jika ditanyakan kepadamu. Begitu dalam salah satu usul, kurang lebihnya lafadznya. Maka jawabnya demikian dan demikian. Itu lebih mengena bagi orang awam, apalagi para penuntut ilmu syar'i, apalagi ulama'nya. Baik. Berikutnya, di antara keutamaan dari kitab Salatul Usul ini, bahwasanya perhatian yang besar para ulama dan para masyayikh terhadap kitab yang satu ini, ini menunjukkan seleksi ilmiah dari para ulama dari generasi ke generasi. Jadi pendadarannya, jadi ujian skripsinya tidak hanya 1 jam 2 jam kitab Salatul Usul ini, tapi dari generasi ke generasi diuji oleh para ulama. Yang kalau ada kebatilan sudah dari dulu diingatkan oleh ulama. Kalau ada kesalahan sudah dari dulu diingatkan, tetapi senantiasa lolos, alhamdulillah. Bahkan disyarah, bahkan dimakmurkan pengajarannya di masjid-masjid di berbagai penjuru dunia. Ini kitab ini umurnya sudah 2 abad. setua umur dari Yogyakarta, kota Yogyakarta, sekitar 240 tahun. Perhatikan. Padahal matannya ini matannya saja ini cuman 10 halaman. Anda disuruh nulis skripsi dibatasi halamannya cuma 10. Tapi sampaikan dengan bahasa yang mendalam, mudah difahami, ilmiah, apalagi waktunya ditentukan. Para ulama zaman dahulu kalau menulis kitab singkat-singkat, seperti Syekhul Islam Taimiyah menulis kitab Al-Wasithiyah padahal jauh lebih tebal daripada ini, matannya hanya antara asar sampai maghrib. Anda disuruh nulis skripsi yang membuat para ulama dari generasi, para doktor dari generasi, dosen-dosen dari generasi-generasi kagum dan mengambil rujukan tiap tahunnya, dengan waktu yang singkat, kemudian dengan halaman yang sedikit. Sulit, gak bisa. Disuruh nulis revisi 600 halaman saja masih revisi maju, judul aja maju, gagal terus, gagal. Sehingga MSc-nya hanya Master Search Copy and Paste. MSc-nya bukan Master Science benar-benar, tapi Master Search Googling, ketemu Copy and Paste. Nah, tidak demikian para ulama rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini menulis sedikit, tulisannya padat, mendalam, disyarah-syarah oleh para ulama, enggak selesai-selesai. Muncul syarah yang satu lagi, muncullah syarah yang lain dan seterusnya. Dan keberkahan ini di antara tanda keikhlasan penulis. Bukankah kitab tentang tauhid bukan hanya Thalathatul Usul? Bukankah kitab tentang hadis bukan hanya Riyadhus Shalihin? Bukankah yang mengumpulkan 40 hadis bukan hanya An-Nawawi rahimallahu taala, Al-Arba'in An-Nawawi dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah? Tetapi mengapa di masjid-masjid yang dipilih oleh hati-hati kaum muslimin, hati kaum muslimin ini adalah kitab-kitab tersebut? Ini keberkahan dari keikhlasan husnudzonnya kita kepada para penulis rahimahullah ta'ala. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Anda bisa akses dalam serial tulisan resensi kitab Thalathatul Usul ini. Kemudian saya tutup akhiri mukaddimah ini dengan pembagian kandungan kitab Thalathatul Usul agar kita lebih mudah mempelajari. Kitab Thalathatul Usul ini terbagi menjadi 3 bab besar. Yang pertama mukaddimah, pembukaan. Nah, pembukaan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ciri khasnya adalah setiap matan yang diawali dengan kata i'lam, maka itu berarti masih masuk matan muqaddimah. Dan ada 3 kata i'lam di dalam bab muqaddimah. Setiap ada paragraf kok diawali dengan kata i'lam, itu masih bab muqaddimah, belum masuk dalam inti pembahasan. Muqaddimah pertama berisikan tentang kewajiban 4 perkara: berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Muqaddimah kedua berisi tentang kewajiban 3 perkara, yaitu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, al-wala, dan al-bara. Muqaddimah ketiga berisi tentang hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bab yang kedua adalah inti materi, yaitu berisikan tentang 3 landasan agama Islam. Tentang man rabbuka, tentang man nabiyyuka, dan tentang madinuka, tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam. Kemudian setelah kita pelajari tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam dengan dalilnya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakhiri oleh beliau penulis yaitu dengan bab penutup. Pada bagian penutup ini penulis menyebutkan sebagian dari permasalahan keimanan terhadap hari akhir. Iman terhadap kebangkitan dan hisab. Demikian pula disebutkan permasalahan yang terpenting sebagai penutup yaitu wajibnya kufur terhadap tagut, diiringi dengan penjelasan makna tagut dan pentolan-pentolannya. Baik. Adapun pujian para ulama dan masyayikh banyak, di antaranya Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh, beliau mengatakan fama a'zamu naf'iha ala ikhtisariha li talibil huda. Betapa besarnya manfaatnya bagi pencari kebenaran kendati kitab ini begitu ringkas isinya. Masyaallah. Cuman 10 halaman sudah umur 240 tahunan lebih masih dipelajari, masih diajarkan, dihafal oleh para penuntut ilmu syar'i di berbagai penjuru dunia, masih diingat, masih didoakan. Qala al-muallif rahimallahu taala, penulisnya didoakan oleh banyak para penuntut ilmu syar'i, berbeda dengan mungkin tulisan-tulisan kita, skripsi-skripsi zaman sekarang. Walaupun halamannya sampai 600 halaman, begitu selesai di wisuda ya sudah. Di loa aja belum tentu laku, apalagi dijadikan mahar untuk mempersunting akhwat. Ini baik. Nah ini tidak 10 halaman, masya Allah, orang berbondong-bondong mempelajarinya. Baik, kita masuk sekarang dalam yaitu pelajaran. إخواني في الله وأخواتي في الدين رحماني ورحمكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها. Berkata penulis rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Ibn Wahhab di dalam kitabnya Thalathatul Usul wa Adillatuha, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah, dengan menyebut, dengan hanya menyebut setiap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syarah tentang basmalah sudah banyak kita dapatkan, alhamdulillah, hampir mungkin setiap para ustadz ketika mengawali mengkaji sebuah kitab dari kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan hal ini. Oleh karena itu saya tidak berpanjang lebar, sekilas saja bahwasanya basmalah ini penulis mencontoh penulisan basmalah, kalimat basmalah di dalam awak mengawali tulisan ini, penulis mencontoh kitabullah, mencontoh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius, Raja Romawi, yang ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan juga demikian hakikatnya di dalam basmalah ini terdapat apa? Terdapat cerminan tauhid dari penulis. Mengapa demikian? Karena dua alasan. Yang pertama, di dalam basmalah terkandung tabarruk, memohon keberkahan hanya kepada Allah Ta'ala. Ini tauhid. Dan alasan yang kedua, karena dalam basmalah terdapat al-isti'anah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Nama yang disebut dalam basmalah ini adalah Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka bukan hal yang sepele menuliskan basmalah dalam tulisan seseorang. Yang kita cari dalam menulis bukankah keberkahan dari Allah Ta'ala? Berkah itu apa? Yaitu kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Maka ketika kitab Salasatul Usul yang tipis ini, tapi dipelajari dari generasi ke generasi selama ratusan tahun, ini sangat memungkinkan karena tabarruk, mencari keberkahan yang ada pada hati penulis, mencari keberkahan kepada Allah dalam tulisan, dengan menulis tulisan tersebut sehingga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Di dalam basmalah yang beliau, kalimat basmalah yang beliau tuliskan di awal apa? Di awal risalah beliau Salasatul Usul ini, sehingga benar-benar keberkahan, kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut ratusan tahun dipelajari kitab ini. Maka jangan sekedar rutinitas menuliskan bismillah, bismillahirrahmanirrahim dalam apa? Dalam catatan-catatan kita. Tapi hadirkan tabarruk ini. Siapa tahu catatanmu walaupun tulisannya harus pakai ilmu manuskrip tersendiri untuk membacanya, tapi siapa tahu karena tabarruk Anda yang demikian kuatnya kepada Allah, isti'anah Anda yang demikian kuatnya kepada Allah, tulisan Anda oleh Allah dijaga oleh Allah dari kesalahan dan diberkahi oleh Allah sehingga manuskrip Anda ditemukan oleh anak cucu Anda kelak ketika Anda sudah meninggal dunia. Masya Allah. Apalagi sekarang dengan mudahnya, dengan fasilitas medsos, bisa tersebar kemana-mana. Maka jangan disebelikan ucapan bismillahirrahmanirrahim dalam tulisan. Baik, berikutnya setelah mengucapkan basmalah yang mengandung cerminan tauhid, berarti beliau mengawali risalah tauhid ini dengan bertauhid terlebih dahulu, bertabarruk, mencari keberkahan dari Allah Ta'ala semata, beristianah, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar tulisan ini bisa benar, dijaga dari kesalahan, agar tulisan ini bisa agar tulisan ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, agar tulisan ini bisa penulisnya benar, dijaga dari kesalahan oleh Allah Ta'ala, dan agar diberkahi oleh Allah Ta'ala. Betapa indah mau menuliskan tentang tauhid, beliau awali dengan bertauhid terlebih dahulu dalam bentuk perbuatan dan dalam bentuk ucapan hakikatnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan i'lam. I'lam yang pertama, berarti ini muqaddimah yang pertama karena ada tiga muqaddimah. I'lam rahimakallah, ketailah, semoga Allah merahmatimu. Kata i'lam, ketailah, dipakai untuk peringatan agar memperhatikan ucapan selanjutnya. Ini kalimatut tambih, kata peringatan untuk agar pembaca memperhatikan ucapan selanjutnya, kalimat selanjutnya. Mengapa? Karena penting kalimat yang akan diucapkan selanjutnya, karena pentingnya kalimat ucapan yang diucapkan, yang akan diucapkan selanjutnya, dan agar pembaca siap-siap memahaminya dengan baik, konsentrasi. I'lam ketailah, itu kan secara psikologis ada daya tarik tersendiri agar konsentrasi. Itulah kalimat tambih. Kemudian hakikatnya kata i'lam ini adalah kata yang mengandung ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam arti Al-Qur'an dan Al-Hadis, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukankah Allah berfirman fa'lam? Kita mencontoh kalimat itu walaupun singkat, Tapi kalau mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberkahi oleh Allah. Ini di barangkali di antara rahasianya. Kitab tipis ini diingat-ingat selama ratusan tahun. Petikan-petikannya banyak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian i'lam berarti perintah untuk berilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Jelas ilmu syar'i. Karena yang diajarkan oleh beliau adalah tentang tauhid. Bahkan ini ilmu syar'i yang paling mulia. Yaitu ilmu syar'i yang berdasarkan kitabullah dan as-sunnah yang sahihah. Ala manhaj salafil ummah. Kata ilam berarti perintah berilmu. Apa makna al-ilm? Namanya al-ilmu sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ma'rifatul huda bidalilihi. Mengenal petunjuk dengan dalilnya. Mengenal petunjuk dengan dalilnya. Maka jika Anda ingin dikatakan orang yang berilmu, kenali kebenaran berdasarkan dalil. Jika Anda ingin dikeluarkan dari barisan muqallidin, ahlu taklid, orang yang taklid, maka kenali huda, al-huda, yaitu al-Islam, al-Islam yaitu ajaran al-Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan manhaj salaful ummah. Itu konsekuensi dikatakan ilmu definisinya ma'rifatul huda bidalilihi, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Konsekuensinya kapan dikatakan muqallid? Ketika mengetahui petunjuk tanpa mengetahui dalilnya. Kapan dikatakan seorang berilmu? Ketika mengetahui ajaran agama Islam dengan dalilnya. Sekarang introspeksi diri kita masing-masing. Apakah setiap keyakinan yang ada dalam hati kita sudah didasari dalil? Contoh saja sederhana. Ini diingatkan oleh Syaikh Al-Syaikh Hafidzallahu Ta'ala. Walaupun bukan serinci yang akan saya sampaikan contohnya, bahwa seorang itu ditekankan untuk seorang muslim dan muslimah ditekankan untuk mengenal petunjuk dengan dalilnya, berilmu, tidak taklid. Minimalnya ketika membangun, kalau terkait dengan keyakinan, membangun keyakinan pertama itu berdasarkan dalil, bukan kata orang, bukan kata ustad di surau-surau, di langgar-langgar, di musola-musola tempoi dulu waktu kita masih kecil diajari tentang nama Allah, sifat Allah, apakah sekedar ditalkin atau disebutkan dalilnya. Nama Allah, kita pertama kali, mari kita kilas balik, pertama kali kita mengenal nama Allah, Allah tahu dalilnya atau dikenalkan oleh bapak ibu kita tanpa diberitahu dalilnya? Nah itu. Ketika pertama kali kita mengenal nama Nabi Muhammad, itu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kita hanya ditalkin oleh guru agama SD atau tahu dalilnya? Setelah itu lupa enggak masalah. Yang terpenting adalah membangun pertama kali keyakinan dengan dasar dalil. Ketika kita takbiratul ihram dalam masalah fikih, begini dan begitu, doa istiftah, lafadznya demikian, ditalkin oleh guru ngaji, yuk bareng-bareng, Allahumma, Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Gak disebutkan hadis riwayat ini dan ini sahih, misalnya. Nah, oleh karena itu penulis memperbanyak dalil di kitab ini untuk mengenalkan tiga akidah dasar ini, agar keyakinan kita terbangun di atas dalil. Beliau sedikit berbicara, mari kita rombak cara beribadah kita, cara beragama Islam kita yang masih belum terombak, tentang masalah beribadah dengan dalil, karena Anda sudah dikaruniai oleh Allah kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang awam. Maka syukuri kenikmatan tersebut kalau tidak dicabut nantinya khawatirnya. Karena mensyukuri kenikmatan itu diantaranya dengan menggunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah. Dan menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang agung. Kita ini sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Berikutnya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kalau antum fahami atau amati, ini kan rahimah adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Ini berarti mengandung makna telah. Allah telah merahmatimu. Memang secara lafad ini kabar, karena kan fi'il madhi, kata kerja lampau, berarti pengkabaran. Pengkabaran. Tetapi dia itu maknanya adalah doa yang dikenalkan oleh ulama bahwasanya ini adalah khobariyah lafzan wa insya'iyah maknan. Dalam ilmu balaghah dibahas di sana apa itu khobar dan apa itu insya', atau dalam usul fikih juga ada pembahasannya ini, sedikit pembahasannya ini. Nah, maka secara lafad memang khobariyah lafzan, lafadnya khobar karena ini fi'il madhi. Tetapi maksud dari penulis adalah doa. Doa yang dalam ilmu balaghah ini dikelompokkan dalam istilah insya. Insya. Doa. Kalau khobar ciri khasnya bisa dinyatakan dusta atau benar. Namanya khabar bisa dusta bisa tidak. Tapi kalau insya berupa doa tidak bisa dikatakan ini dusta, ini jujur, ini dusta, karena tidak sedang mengkabarkan. Nah, dan seterusnya dari pembahasan tentang perbedaan apakah itu insya dan apakah perbedaan khobar. Maka cara menerjemahkannya semoga Allah merahmatimu, bukan Allah telah merahmatimu. Kemudian apa makna doa ini, doa rahmat ini? Maknanya itu dua. Jadi kalau saya sering mendoakan dalam majelis ini rahimani wa rahimakumullah dari awal pelajaran tadi, itu maksud saya dua. Apa yang pertama? Ghafarallahu laka ma madha min dzunubika. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kemudian yang kedua, wa waffaqaka wa asamaka fima mustaqbal. Dan semoga Allah memberikan taufik dan menjagamu di masa akan datang dari terjatuh ke dalam dosa. Doa ampunan dan doa taufik dan penjagaan. Itu makna rahimani wa rahimakumullah atau rahimakallah. Jadi mendalam maknanya. Yang sudah terlanjur dari perbuatan dosa semoga diampuni oleh Allah. Itu hakikat saya mendoakan Anda rahimani wa rahimakumullah. Dan yang belum dilakukan, saya ulangi, yang di masa akan datang, maksud saya seperti itu, semoga Allah menjaga Anda dari berbuat dosa dan memberi taufik Anda bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Itu makna rahimakallah. Jadi kalimatnya masya Allah mendalam sekali. Sulit sekali bikin tulisan seilmiah ini, sulit sekali. Ilah mengandung ittiba, mengandung perintah untuk mengetahui dengan dalilnya. Rahimakallah, mengandung doa yang demikian mendalamnya maknanya. Lain dengan skripsi banyak apa mahasiswa sekarang. Supaya genep-genepi angka 600 halaman pembukaannya, copy paste-nya berhalaman-halaman, yang sebetulnya kalau diringkas cuman 5 alinea saja cukup sebetulnya. Tapi ini pelengkap supaya apa? Supaya yaitu genap dari halaman yang diminta atau dipersyaratkan, misalnya jika dipersyaratkan. Nah, ini tidak benar-benar pilihan kata yang ilmiah, yang mendalam, yang banyak makna. Baik, kemudian annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita. Yajibu di sini wajib dalam terminologi ilmu fiqih atau usul fiqh terbagi menjadi dua, fardhu ain dan fardhu kifayah. Maka wajib yang mana yang dimaksud oleh beliau itu nampak dari ucapannya kata alaina, atas kita semua. Yaitu maksudnya atas mukallafin. Kata alaina itu maknanya adalah kita semua, maksudnya seluruh mukallafin. Aqil dan balik. Orang yang berakal sehat dan balik atau balikah. Ini adalah bahasa lain dari fardhu ain. Karena atas kita semua. Jadi begitu cara mempelajari ucapan ulama. Wajib, wajib yang apa yang dimaksud? Jadi penuntut ilmu membiasakan untuk bertanya-tanya dalam dirinya, kritis, sehingga banyak faedah yang bisa dia dapatkan. I'lam, apakah ilmu itu? Rahimakallah, apakah maksudnya? Yajibu alaina, bukankah wajib ada dua? Yang mana yang dimaksud? Jadi ilmu fardhu ain yang dimaksud dengan petunjuk kata alaina. Yang dimaksud adalah al-mukallafin, yaitu seluruh orang-orang yang aqil dan balik, baligh, aqilah, baligh, dan aqil serta balik. Kemudian berarti ada konsekuensinya. Kalau kita bawakan bahwasanya ini untuk orang yang berakal dan yang balik, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya bahwasanya orang kafir pun mukhatab. Orang kafir pun diseru dengan kalimatnya syekh ini. Dituntut untuk mengamalkan kalimat syekh ini. Kalau enggak, dia berdosa sesuai dengan tingkatan dosanya. Karena mereka yang orang kafir yang berakal dan balik itu mukallaf, wajib bertauhid, wajib mengamalkan apa yang disampaikan oleh syekh pada empat perkara yang wajib ini. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dijelaskan bahwa, saya ulangi, disebutkan di sana ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum, disebutkan an-nas, lafaz an-nas ini mencakup kafir, mencakup muslim, diperintahkan, diseru untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ta'allum, ini tafa'ul, wazannya tafa'ul dari tafa'ul dari ilmu ini, berarti maksudnya adalah tahsilul ilm, mendapatkan ilmu. Wajib bagi kita untuk mempelajari atau mendapatkan ilmu tentang empat masalah, arba' masail. Ta'allumu yajib alaina ta'allumu arba'i masail, wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Apa yang pertama? Al-ula al-ilmu. Yang pertama al-ilmu. Apakah setiap ilmu yang beliau maksudkan di sini? Tidak. Tentu ilmu dunia tidak dimaksudkan di perkataan syekh ini. Tayyib, kalau begitu apakah setiap cabang ilmu syar'i dimaksud oleh syekh? Jawabannya juga tidak. Apa alasan ilmiahnya? Ada dua. Yang pertama alif lam pada kata al-ilmu, dan yang kedua tafsiran, kalimat tafsir syekh, wahuwa, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyihi dan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama alif lam di sini alif lam ma'rifah, jenis al-ahdiyah. Al-ahadnya lil huduri, karena alif lam al-ma'rifah itu tidak hanya satu macam. Di antaranya alif lam al-ahad, dan al-ahad itu tidak hanya satu macam, ada tiga. Di antaranya al-huduri. Al-huduri itu maksudnya yang dimaksud itu dihadirkan, yang dimaksud itu ada, disebutkan di situ. Yaitu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ma'rifah di sini maknanya adalah al-ilm. Maksud dari Syekh di sini, ma'rifah di sini maknanya adalah al-ilm. Yaitu mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang nabinya, mengetahui tentang agama Islam dengan dalilnya. Perlu diketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ini adalah ilmu yang fardhu ain, wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Karena kalau enggak kenal Allah, seorang tidak bisa menyembah kepada Allah dengan benar. Kalau tidak kenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dia bisa memenuhi rukun iman terhadap Rasul Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Rasulullah ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau dia tidak mengenal agama Islam, maka berapa banyak kewajiban yang dia tidak bisa laksanakan terkait dengan rukun Islam. Setidaknya ini yang menyebabkan betapa pentingnya kita mempelajari tiga landasan pokok ini. Kemudian yang berikutnya al-amal. Al-amal al-amal bihi. Athaniyah, yang kedua, mengamalkannya. Hi, kembali kepada al-ilm. Kembali kepada al-ilm. Mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Ilmu syar'i tentang tiga perkara tadi. Bukankah tadi sudah saya sampaikan maksud penulis ketika mengucapkan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina. Katailah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita, ini maksudnya fardu ain. Fardu ain. Maka kita harus memahami empat perkara ini dibawakan kepada yang fardu ain saja yang dimaksud oleh penulis. Kalau ilmu, ilmu yang fardu ain saja yang dimaksud oleh penulis, dan sudah dijelaskan oleh penulis dan sudah dibuktikan bahwasanya ilmu yang beliau maksud adalah ilmu fardu ain, karena yang dimaksud oleh penulis adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu din lisan bil adillah. Sedangkan fardu ain, yang kalau ilmu yang kalau tidak tahu akan terancam terjatuh dalam dosa. Salah satu dari dua bentuk dosa yaitu meninggalkan perintah yang wajib untuk dilaksanakan, dan yaitu melakukan keharaman, yaitu melakukan larangan yang wajib ditinggalkan. Dan kalau enggak mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam, maka bisa terjatuh ke dalam dosa. Ini berarti ilmu fardhu ain. Kemudian al-amalu bihi, dan mengamalkannya. Kalau kita pelajari, kita amati, namanya amal soleh, ada yang fardu, ada yang mustahab. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang mustahab, ada yang sunnah. Maka yang dimaksud oleh penulis di sini adalah al-amalu bil ilm yang disebutkan tadi. Berarti mengamalkan ilmu yang fardu ain. Hukum mengamalkan ilmu itu tergantung apa yang diamalkan. Ilmu apa yang diamalkan? Kalau ilmunya wajib, mengamalkannya jadi wajib. Kalau ilmunya sunnah, mengamalkannya juga sunnah. Seperti itu. Maka amal di sini adalah al-amal bihi di sini al-amal bil ilmi yang disebutkan oleh penulis sebelumnya tadi. Kemudian perlu diketahui bahwasanya mengamalkan ilmu itu adalah buah dari menuntut ilmu. Mengamalkan ilmu itu adalah buah dari menuntut ilmu syar'i. Maka jangan sampai justru buahnya tidak kita rasakan. Capek-capek mencatat berjam-jam, tapi ternyata apa? Ternyata tidak kita amalkan. Itu kalau bisa saya ibaratkan seperti orang yang capek-capek menanam padi di sawah, kena sinar matahari, berkeringat sampai sore, setelah panen dibiarkan, tidak dipetik. Apa kita bilang? Orang ini bodoh. Kok buahnya enggak diambil? Kamu itu capek-capek menanam kan untuk mengambil buahnya. Kita itu capek-capek mencatat, belajar kan untuk mengamalkannya. Ketika datang waktu beramal dia tidak mengamalkannya, maka orang ini hakikatnya masih jahil. Karena dengan orang jahil masih sama dari sisi tidak adanya amalan. Tapi kalau orang jahil dia tidak mengamalkan karena tidak tahu apa yang harus diamalkan, apa yang mau diamalkan. Kalau ini tahu tapi enggak mau metik buahnya, sama berarti masih jahil dari sisi ini. Kemudian yang berikutnya adalah ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkannya. Ini maksudnya adalah mendakwahkan ilmu secara lafaz ilaihi, kembali kepada al-ilm, tetapi secara makna mendakwahkan ilmu dan amal sekaligus. Mendakwahkan kan berarti mengajak manusia untuk berilmu, mengajarkan ilmu. Di antara makna mendakwahkan mengajak, mengajarkan. Selain mengajak orang untuk menuntut ilmu syar'i atau mengajarkan orang lain ilmu syar'i, juga ilmu syar'i yang dimaksud oleh saya di sini juga apa? Juga mengajak manusia untuk mengamalkannya. Itu namanya mendakwahkannya. Baik, terkait dengan hukum berdakwah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa namanya hukum berdakwah ini, ulama rahimahullah ta'ala berselisih pendapat tentang hukum berdakwah. Sebagian ulama berpendapat hukumnya fardu ain, namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan fardu kifayah. Adapun pendapat yang terkuat apa sebagaimana disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ad-da'watu ilallah tajibu ala kulli muslimin lakinnaha fardun alal kifayah wa innama yajibu ala rajulil muayyan min dhalik ma yaqdiru alaihi idha lam yakum bihi ghairuhu. Kata beliau, dakwah mengajak manusia kepada Allah hukumnya wajib bagi setiap muslim, akan tetapi jenis wajibnya adalah fardu kifayah. Sedangkan bagi orang tertentu bisa menjadi fardu ain jika tidak ada seorang pun yang berdakwah di tempat tersebut. Jadi misalnya Anda liburan semester pendek pulang ke rumah. Nah, sedangkan yang tahu sunnah, tahu tauhid di keluarga Anda hanya Anda. Yang lain, keluarga Anda dan masyarakat Anda tidak faham tauhid misalnya, sebagaimana Anda, sehingga tidak bisa meluruskan kesalahan orang tua Anda misalnya ketika melakukan kesyirikan, maka fardu ain bagi Anda untuk mendakwahi orang tua karena enggak ada yang lainnya. Fardu ain. Oleh karena itu, terkait dengan berdakwah ini, yang termasuk pertama kali kita tertuntut untuk perhatikan adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Di keluarga kita adalah, dari anggota keluarga kita adalah orang tua. Maka garap aktivitas mendakwai orang tua ini dengan profesional. Jangan dibalik, orang yang gak kenal Anda, gak pernah berjasa kepada Anda, gak pernah nyepoki Anda, gak pernah netei Anda, mendakwai mereka digarap profesional. Rapat sampai malam hari karena mau menyelenggarakan daurah untuk orang-orang yang gak kenal, gak pernah berbuat baik kepada Anda. Itu bagus, saya dorong. Tetapi lebih saya dorong dan lebih saya tuntut Anda profesional kepada mendakwai orang tua Anda. Kalau Anda rela bermalam-malam sebar brosur kajian, kalau Anda rela menjadi panitia hujan-hujanan di tempat parkir, maka Anda harusnya lebih rela capek-capek dan sampai malam membahas kurikulum mendakwai orang tua. Semester ini, pendek ini, saya akan sisipkan pelajaran ini kepada orang tua. Targetnya liburan dalam setahun, mudik sekian kali, kemudian khatam kitab ini dan kitab itu. Tidak harus bapak ibu duduk qala Allah ta'ala wa qala Rasul, gak harus seperti itu. Ngelihat sikon, bisa jadi ditemani nyangkul di sawah sambil disampaikan tentang siapakah yang menciptakan, apa namanya, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dan seterusnya. Lewat situ kita masuk tauhidur rububiyah, pelajaran tentang tauhidur rububiyah yang melazimkan tauhidul uluhiyah. Tapi terkurikulum, kemarin sudah sampaikan ini, liburan ini saya sampaikan ini, liburan ini saya sampaikan ini. Dan harus ada skala prioritas. Pelajari fikud dakwah dalam mendakwahi orang tua. Jangan dibalik, orang yang gak pernah nyiboki kita, kita luangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk mereka. Teman sekontraan, sekos-kosan, kita perhatikan dengan perhatian yang besar. Apalagi hati-hati kalau yang dakwahi adalah akhwat. Nah ini, hati-hati yang seperti ini. Jam 3 malam di WA, ukhti bangun, ini sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Padahal ada wanita yang pernah menetei dia, menyepoi dia, gak pernah di SMS, di WA. Ibu, ini sepertiga malam terakhir. Gak pernah. Ada apa ini? Tanda-tanda besar, pentung, 3 kali. Ada udang ini di balik rempah ya ini. Nah, sama-sama wanitanya, itu wanita juga ini wanitanya. Bahkan itu berjasa, banyak berjasa kepada kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bersabar di jalan Allah. Jadi karena dakwah itu ada yang fardu kifayah dan fardu ain, maka yang dimaksud oleh penulis di sini adalah yang fardu ain. Bersabar, hukum bersabar pun juga bermacam-macam. Ada yang sampai wajib dan ada pula yang mustahab, sunnah. Dan yang dimaksud penulis adalah sabar yang wajib. Sabar dalam melaksanakan kewajiban. Sabar yang wajib itu apa? Satu, sabar dalam melaksanakan kewajiban. Dua, sabar dalam meninggalkan keharaman. Tiga, sabar dalam menghadapi musibah dan takdir Allah yang memilukan. Ini tiga jenis sabar yang wajib. Karena sabar ada yang mustahab, ada yang sunnah, Tapi ini yang dimaksud oleh penulis adalah sabar yang wajib karena terkait dengan ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatud dinil Islam. Kalau sabar melaksanakan dalam melaksanakan kewajiban mudah difahami. Sabar meninggalkan yang haram mudah difahami. Pokoknya menahan diri gimana caranya enggak terjerumus pada yang haram. Kalau itu sabar dalam meninggalkan yang haram mudah difahami. Tapi bagaimana maksud sabar dalam menghadapi sabar yang wajib maksudnya? Kategori yang wajib dalam menghadapi musibah dan takdir Allah yang memilukan. Sabar yang wajib dalam menghadapi musibah dan takdir Allah yang memilukan maksudnya tidak disebutkan fardu ain di sini tapi fardu begitu saja, bahwa seseorang mencegah dirinya dari melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menunjukkan kebencian terhadap takdir Allah. Terhadap musibah yang menimpanya. Misalnya hati tidak bisa menerima kenyataan, lisan berkeluh kesah kepada manusia, tangan membanting barang, mukul tembok, mukul orang lain dengan alasan yang tidak benar dan lainnya. Baik. Maka itu yang dimaksud dari perkataan penulis al-ilmu, al-amal bihi, ad-da'wah ilaih, as-sabru al-adhafi. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Kita istirahat sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.